Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Sandrina Malakiano dalam Mengenal Juz Ammah bersama Ustadz Quraisy Shihab. Pemirsa, sebagaimana surat terdahulu, surat An-Nas yang kali ini dibahas, juga berbicara tentang anjuran Allah agar manusia selalu meminta perlindungan kepada Allah. Meminta perlindungan dari godaan yang datang dari dalam dirinya sendiri. Di surat ini manusia dianjurkan untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah dengan tiga sifatnya, yaitu Rabbin Nas, Malikin Nas, dan Ilahin Nas. Apa makna dari penyebutan tiga sifat Allah ini? Kita simak bersama uraian Ustadz Quraisy Shihab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Sayyidi Sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayirat. Dalam episode ini kita akan berbicara menyangkut Qul a'udzu birabbin nas atau surah An-Nas. Surah An-Nas sebenarnya rangkaian dari surah sebelumnya Qul a'udzu birabbil falaq. Itu sebabnya ulama berkata Qul a'udzu birabbil falaq itu wahyu yang ke-20, sedangkan ini surah yang ke-21, wahyu yang ke-21 yang diterima oleh Nabi. Dia juga mengajarkan perlindungan. Tetapi di sini dimohonkan perlindungan dari hal tertentu. Mari kita lihat ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Qul serupa dengan qul pada qul a'udzu birabbil falaq. Sadarkanlah diri Anda waktu membacanya bahwa yang memerintahkan saya membaca untuk meminta perlindungan ini adalah Allah. Seakan-akan dia berjanji bahwa mintalah saya beri. A'udzu minta perlindungan, itu juga kita sudah jelaskan pada qul a'udzu birabbil falaq, menuju ke sesuatu untuk menghindar dari sesuatu yang lain. Di sini qul a'udzu birabbin nas, Rabb pemelihara manusia, pembimbing manusia. Baru dilanjutkan Malikin Nas, raja penguasa manusia. Baru dilanjutkan lagi Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Okay. Ini kenapa ini berturut-turut ini? Siapa? Kalau a'udzu birabbil falaq cuma satu. Kalau a'udzu birabbil falaq hanya menyebut Allah dalam satu sifat, Rabbil Falak. Kalau di sini, tiga. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Okay. Kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ada ulama berkata, An-Nas pada yang pertama ini anak-anak. An-Nas pada yang kedua adalah orang dewasa. An-Nas pada yang ketiga adalah orang tua. Anak-anak itu paling membutuhkan pemeliharaan dan bimbingan. Kalau sudah dewasa, biasa dia sudah bandel dan durhaka. Jadi dia harus dihadapi oleh penguasa dan raja. Kalau sudah tua, dia sudah mulai taat, sadar. Dia sudah mulai beribadah, lebih mengenal Tuhan. Nah, jadi Allah seakan-akan juga menyatakan, berlindunglah kepada Tuhan, Tuhannya manusia, sejak dia kecil, dewasa, sampai dia besar. Nah, tapi pendapat ini tidak dianut oleh banyak orang. Karena dalam Al-Quran, kalau ada kata yang terulang, dan kata itu menggunakan alif lam, An-Nas, maka itu berarti yang pertama sama dengan yang kedua, sama dengan yang ketiga. Jadi berarti annas yang pertama, Rabbin Nas, sama juga dengan annas yang kedua, Malikin Nas, sama juga dengan annas yang ketiga, Ilahin Nas. Ada pendapat lain. Pendapat yang kedua itu berkata begini. Pemelihara itu belum tentu pemilik dan penguasa. Di rumah ada pembantu ditugaskan memelihara, katakanlah sesuatu. Apa dia pemiliknya? Bukan. Kalau begitu, tidak semua pemelihara adalah pemilik. Saya pemilik pulpen ini. Apakah semua pemilik itu Tuhan? Tidak semua pemilik Tuhan. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan diri. Kamu itu meminta perlindungan. Pada siapa? Pada Tuhan yang Dia yang memelihara, Dia yang memiliki, sekaligus Dia adalah Tuhan. Ya kan? Jadi kalau ada orang yang tidak memelihara, yang mengganggu kamu, Tuhan bisa turun tangan. Ada yang pemilik yang mengganggu kamu, Tuhan bisa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Masih ada pendapat ketiga, saya akan jelaskan nanti kemudian. Rabbin nas, kita sudah jelaskan beberapa kali tentang makna Rabb. Malikin nas. Di suratul Fatihah kita bisa baca Maliki Yaumiddin, kita bisa baca juga Maliki Yaumiddin. Malik itu pemilik. Saya pemilik pulpen ini. Malik itu raja. Biasanya raja itu membawahi manusia. Ya kan? Tidak semua pemilik itu raja. Tapi semua raja pemilik. Oke, bagus. Karena raja adalah penguasa dan pemilik manusia, dan surah ini berbicara tentang manusia, maka surah ini tidak boleh dibaca Malikin Nas. Dia harus dibaca Malikin Nas. Ya kan? Karena maliki, karena dia bicara soal manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Ilah itu Tuhan. Tuhan itu adalah yang dipatuhi. Dipatuhi oleh manusia. Tuhan itu adalah yang menguasai alam raya ini. Itu yang kita namakan Tuhan, Allah. Ilahin Nas. Anas itu apa? Anas manusia, ya. Anas manusia. Di sini kita bertemu dengan memohon kepada Allah menyebut tiga sifatnya. Yang dimohonkan itu apa? Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang dimohonkan di sini satu atau tiga? Mari kita bandingkan dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Di Qul a'udzu birabbil falaq, nama Tuhan disebut sekali. Yang dimohonkan ada tiga. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, satu, min syarri nafasati fil uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ketiga-tiga ini ada di luar manusia. Tukang sihir di luar manusia. Yang hasud di luar manusia. Ya kan? Ada di luar manusia. yuwaswisu fi sudurinnas, itu ada di dalam manusia atau tidak? Yang membisikkan hati itu ada di dalam manusia. Yang mana lebih sulit, menghadapi musuh dari luar atau musuh dari dalam? Dari dalam. Karena musuh lebih dari dalam lebih sulit, maka kita menyebut nama Allah 3 kali di sini. Karena musuh dari luar lebih gampang, maka cukup sekali kita memohon perlindungan Allah. Itu sebabnya malikinnas, ilahinnas, dan seterusnya. Baik, kita akan diskusikan apa yang kita bicarakan, kemudian nanti kita lanjut. Silahkan yang mau bertanya. Baik, silahkan kita ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang terhormat, saya ingin menanyakan bagaimana caranya untuk menghilangkan pas-pas di dalam diri manusia yang selalu timbul. Sekian, terima kasih. Bagaimana caranya menghilangkan was-was dalam ini? Sebenarnya kita belum jelaskan apa itu was-was, ya tak? Ya. Oke deh, saya jelaskan apa itu was-was. Was-was itu adalah pada mulanya berarti suara gerincingan emas. Kalau bapak atau ibu mendengar suara halus gerincingan emas, oh ini emas, terayu enggak? Tertarik enggak? Tertarik. Nah, dari sini kemudian was-was diartikan rayuan yang mengantar, yang membawa kepada sesuatu yang buruk. Nah, itu was-was. Dan ini bermacam-macam was-was ini. Sumbernya bermacam-macam dan caranya pun bermacam-macam. Rayuan itu bisa rayuan setan, bisa rayuan nafsu. Ya kan? Nah, rayuan setan lagi ini caranya bermacam-macam. Dia bisa menghadapi, kalau dia hadapi orang yang taat, rayuannya begini. Kalau dia hadapi orang yang durhaka, rayuannya begini. Ada pintu-pintu di mana dia itu masuk. Saya beri contoh. Dia berkata, besok aja baru sholat sunnah. Misalnya begitu. Kamu kan masih muda. Gak usah pakai jilbab dulu. Ya kan? Misalnya begitu ya. Ini ada caranya untuk menutup. Tutup pintunya dia masuk. Bagaimana ditutup pintunya? Saya berkata padanya, apa kamu jamin saya hidup sampai besok? Hah? Tertutup gak pintunya? Nah jadi kalau bapak tanyakan bagaimana cara menghadapinya, setiap rayuan ada cara untuk menutupnya. Ya kan? Jadi situasional. Kita lihat bagaimana. Kita tidak, memang kita bisa rinci, kita bisa berbicara. Mudah-mudahan dalam kesempatan menjelaskan arti yuwaswisu fi sudurinnas, kita diilhami Allah untuk menjelaskan apa saja itu pintu-pintu itu. Ya, yang jelas saya ingin katakan, rayuan, godaan, setiap godaan ada cara untuk menutupnya. Dan setan tidak masuk dari satu pintu. Pintu ini tertutup, dia masuk dari pintu lain. Pintu itu dia masuk dari pintu lain. Saya kira jelas, Pak. Oke. Baik, Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya bertanya, Malikinnas, bagaimana maknanya Malikinnas, Raja Manusia? Terima kasih. Malikinnas. Malikinnas, semua raja pemilik, ya kan? Oke. Saya beri contoh, Ibu, dua hal. Kalau saya berkata, si A pembantu saya. Iya. Okay. Saya bertanya, saya bisa suruh dia bekerja pada hari liburnya? Kalau dia tidak mau, bagaimana? Hari liburnya kok. Saya enggak bisa suruh dia bekerja. Saya angkat lebih tinggi lagi. Saya bisa tahan peredaran darahnya. Bisa enggak? Walaupun dia milik saya, walaupun saya kuasai dia, saya enggak bisa. Oke. Saya bisa dia bisa bertanya pada saya, atau saya beri contoh yang lain. Ini pulpen milik saya, ya kan? Kalau saya injak-injak, saya patahkan. Kira-kira ibu berkata apa, bapak berkata apa? Sayang. Masih bagus kalau bapak berkata sayang. Bapak bisa bertanya pada saya, eh kenapa digituin? Dan berkata pada orang lain, oh mungkin dia udah gila. Iya kan? Bapak, ibu bisa bertanya kenapa begitu dan bisa mengecam saya karena begitu. Iya kan? Nah, ini kita lihat nih. Ini manusia memiliki manusia, manusia memiliki barang. Allah sekarang kita tanya. Kita ambil ini manusia. Dia bisa tahan pernapasannya? Tuhan? Bisa? Bisa dia cabut nyawanya? Bisa. Kalau manusia tidak bisa. Okay. Kita meningkat lagi. Kalau dia melakukan sesuatu, bisa Anda kecam dia? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena pengetahuan saya sangat terbatas dibanding pengetahuan dan kuasa Allah. Saya beri contoh lagi yang sekedar perbandingan. Saya beri contoh. Kalau ada anak kecil melihat dokter mengamputasi, jangankan anak kecil, boleh jadi orang dewasa yang tidak mengerti, dia potong kakinya seseorang. Kalau dia tidak mengerti, dia akan berkata, kejam dokter itu. Ya kan? Karena dia tidak mengerti. Orang yang mengerti berkata, pinter, bagus dokter kita. Jadi semakin dalam pengetahuan seseorang menyangkut suatu tindakan, semakin dapat dia mengerti tindakan itu. Semakin dangkal pengetahuannya, semakin mungkin timbul kecaman terhadapnya. Nah, kita ini, pengetahuan kita dibanding dengan Tuhan itu bagaimana? Ada enggak artinya? Tidak ada. Kalau begitu, jangan tanya Tuhan menyangkut apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu. Karena itulah yus'alu amma yaf'al wahum yus'alu. Sudah beda nanti ini Tuhan rajanya manusia dengan si A rajanya manusia. Si A rajanya manusia tidak boleh sewenang-wenang. Begitu kamu sewenang-wenang, saya katakan kamu salah. Saya bisa tuntut dia. Kalau kita sekarang DPR bisa nuntut, ya? Ya kan? Kalau Tuhan pemilik, dia menguasai segala sesuatu. Dia bisa cabut nyawanya, dia bisa hentikan peredaran darahnya. Dan jangan menuntut tanggung jawab dari Tuhan terhadap apa yang dia lakukan. Itu artinya malikin nas. Ya kan? Jadi beda dengan malikin nas. Kita berkata di Inggris, di Belanda, di Yordania, itu semuanya malik raja. Rajanya manusia di tempat itu. Tapi ini Tuhan rajanya manusia dalam pengertian. Saya kira jelas Bu ya bedanya malikin nas dengan secara tidak sadar kita selalu mendapat bisikan setan yang bersembunyi di dalam dada kita. Bisikan itu beraneka macam jenisnya, dan semuanya itu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Dalam bagian kedua ini, pemirsa, Ustaz Quraisy akan menerangkan apa yang paling sulit yang dihadapi manusia dalam kehidupan ini. Langsung saja kita ikuti uraiannya. Baik, kita lanjutkan bahasan kita. Kata lanjutannya, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas. Yuwaswisu, saya tadi sudah jelaskan. Yuwaswisu, merayu. Yuwaswis, menggoda. Ada hal yang menarik. Yuwaswis itu, kalau dalam bahasa Arab, adalah kata kerja yang menunjukkan sekarang dan akan datang. Yuwaswisu artinya yang sekarang dan akan datang terus menerus merayu, menggoda. Fi sudurin nas, di hati manusia. Yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau Allah Rabbin nas, apa nanti? Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswas. Kita belum jelaskan min syarril waswas. Ini tadi kita terpengaruh dengan pertanyaan kita. Kita lihat dulu. Min syarril waswasil khannas. Al waswas, kita lihat. Al waswas, tadi kita katakan, pelaku yang merayu. Nah, ada ulama berkata, waswas itu di sini menjelaskan sifat tetapi pelakunya tidak disebut. Kalau saya berkata, datanglah kepada dermawan itu. Dermawan itu kan sifatnya. Siapa orangnya nih? Ada dijelaskan atau tidak? Tidak dijelaskan. Nah, waswas si perayu dan penggoda. Siapa perayu dan penggoda itu? Ada tidak dijelaskan? Tidak dijelaskan. Nah, ada ulama menyisipkan kata setan. Nah, jadi dari kejahatan setan, perayu dan penggoda, al-waswas. Okay. Ada lagi yang berkata, saya tidak perlu menyisipkan kata setan. Ah, saya beri contoh, Ibu. Kalau saya berkata si A pelaku kejahatan. Beda enggak kalau saya berkata si A adalah kejahatan? Beda. Kalau pelaku kejahatan, boleh jadi terbatas kejahatan yang dilakukannya. Kalau saya berkata si A kejahatan, apapun yang dia lakukan adalah kejahatan. Nah, Allah di sini hendak berkata, saya tidak sebut nama pelakunya. Yang saya maksud adalah setan. Tetapi ketahuilah bahwa setan itu adalah wujud kejahatan. Ya kan? Kalau pelaku kejahatan boleh jadi sewaktu-waktu dia baik. Ya. Tapi kalau dia wujud kejahatan, sudah tidak ada yang baik kalau dari setan. Nah, jadi, min syarril waswas al-khannas. Khannas itu apa? Ada dua pengertiannya. Bisa berarti datang, kemudian mundur, menghilang. Bisa juga berarti pergi. Nah, kita lihat. Setan, dia itu, kalau dia datang, terus Anda ingat Tuhan, bagaimana dia? Dia lari. Menjauh, sembunyi. Kalau Anda diam, dia datang lagi. Kalau saya beri ilustrasi kayak nyamuk, ya, atau lalat. Diusir, dia pergi. Diam, itu setan. Itu namanya al-khannas. Jadi, kalau Anda ingat Tuhan, dia pergi. Tidak ingat, dia datang lagi. Anda ingat Tuhan, dia sembunyi. Itu sifat setan, al-khannas. Min syarril waswas, al-khannas. Baru tadi, alladhi waswisu fi sudurinnas. Yang merayu, menggoda di hati manusia. An-nas di sini bisa berarti manusia. Ada lagi yang mengatakan an-nas di situ, sebenarnya maksudnya adalah an-nasi. An-nasi itu artinya yang lupa. yuwaswisu fi sudurin nasi. Seperti firman Allah, yauma yad'udda, itu tulisannya da, tapi sebenarnya ada ya-nya itu. Da'i. Ya. Wa ani'buduni, pakai ya itu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nun, tapi sebenarnya illa liya'buduni. Jadi dia merayu dan menggoda manusia yang lupa kepada Tuhan. Kalau dia ingat, tidak mungkin dia. Minal jinnati wanar. Yang perayu dan menggoda itu terdiri dari al-jinnah dan anar. Jin dan manusia. Jadi yang merayu manusia ada dua. Bisa jadi jin. Jin itu terambil dari kata janana, berarti tersembunyi. Itu sebabnya dalam bahasa Arab, begitu juga dalam bahasa Indonesia, anak yang dalam perut namanya apa? Janin. Tersembunyi di dalam perut. Ya tahu? Sorga dinamai jannah. Kenapa jannah? Terambil dari kata janana. Karena nikmatnya masih tersembunyi. Orang yang gila dinamai majnun. Tersembunyi dia punya akal, tidak ada lagi akalnya. Jin itu makhluk yang tersembunyi, kita tidak lihat. Minal jinnati wanas. Oke. Dalam diri manusia ada dua sumber godaan. Sumbernya yang pertama adalah jin dan manusia orang lain. Ada lagi dari dalam manusia, yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan dari luar, dari diri kita. Itu sebabnya waktu kita terangkan qul a'udzu birabbil falaq, kita katakan kita bermohon perlindungan dari Allah terhadap keburukan kita. Ya kan? Allahumma inni a'udzuka min syarri nafsi wa min syarri kulli dzi dabbatin anta akhidun binasiyatiha. Itu doanya Rasul. Oke. Okay. Jadi ada perbedaan antara hawa nafsu, godaan hawa nafsu, dengan godaan setan. Nah, kalau hawa nafsu menggoda itu, dia tidak mau berhenti sampai apa yang dia tuntut terpenuhi. Dan dia tidak mau diganti. Persis anak kecil. Anak kecil kalau kita janji dia mobil-mobilan, walaupun mau diberi uang, dia enggak mau. Itu nafsu. Wa nafsu ka tifli in turdi'ahu syabba ala hubbir rabai wa in taftimhu yang fatimi. Nafsu itu seperti anak kecil. Bagaimana anak kecil? Kalau Anda biarkan dia menyusu, dia akan menyusu sampai gede. Tetapi kalau Anda stop, dia akan berhenti. Kalau setan, lain. Yang penting dia menjadikan Anda rugi, kalau tidak rugi, tidak untung. Jadi kalau dia berkata, lakukan ini, Anda tidak mau, dia mundur. Saya lakukan yang lain, saya ajak kepada yang lain. Oh, tidak usah salat. Oh, enggak boleh dong, saya harus salat. Oke deh, tidak usah khusyuk dalam salat. Oke deh. Oh, enggak, saya harus salat. Oke deh, kalau begitu, tidak usah kamu salat sunnah. Yang penting Anda rugi. Kalau tidak bisa rugi, nah itu. Jadi dia punya langkah-langkah dan dia bisa ganti-ganti. Berbeda dengan nafsu. Saya kira itu sebagian kandungan dari surah Qul a'udzu birabbin nas. Kita akan melihat suatu fragmen, kemudian mari kita diskusikan. Aku dicuekin. Sorry. Ada yang lain nih. Ada apa sih? Saya nggak pernah lihat aku aja. Nih ada kejutan buat kamu. Wah, makasih, Dan. Masuk yuk. Yuk. Masuk. Oke. Tuh. Gimana? Mantap kan? Wah, ada yang kurang nih, Mel. Ada yang kurang? Apaan, Di? Komedi. Iya. Aku telepon dulu ya. Kok sedih? Ada kemana nih? Ah, biasa. Nyokap-nyokap lagi ke London. Oh, iya. Dek. Tapi aku gak biasa minum, Dek. Lola, nanti juga akan terbiasa. Kamu gila, Pak. Lola, minuman ini kadar alkoholnya rendah. Jadi, aku jamin Lola tidak akan mabuk. Oke? Iya, deh. Pas dulu dong. Gimana? Halo, Komedi gimana? Saya datang? Pasti lah, siapa dulu yang undang? Merah. Kayaknya ada yang datang. Mungkin dia? Aku, sekarang dulu ya. Ntar dulu. Hai, selamat malam, Mer. Malam. Ada acara apa nih, Mel? Ulang tahun aku. Kenapa sih gak bilang-bilang? Gak penting. Yang penting kamu udah datang, aku senang. Andi sama Doni udah di dalam tuh. Masuk yuk. Iya, iya. Wah, gak adil nih, Mel. Masa masih ada yang belum pegang sloki? Tuh. Ayo dong, Matt. Barang dosa sedikit kan gak apa-apa. Sorry, aku bener-bener gak bisa. Matt, kali ini kamu temenin aku minum ya. Jangan beri aku pilihan yang sulit, Mel. Matt, kamu sahabat aku kan? Masa sih kamu gak mau berkorban untuk aku? Sekali ini aja, please. Kenapa sih harus minum sesuatu yang haram? Ayolah, Matt. Aku mohon kamu jangan tolak permintaanku yang ini. Ya, coba ya. Oke. Tapi janji, sekali ini saja. Ini semua demi kamu, sahabatku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah melakukan sesuatu yang engkau larang, ya Allah. Baik, silahkan yang mau bertanya. Ya, silahkan. Ustaz, dari tayangan tadi saya ingin bertanya. Kita sebagai umat manusia pasti mempunyai kebaikan dan keburukan. Yang ingin saya pertanyakan, bagaimana cara menghindari kita diajak teman berbuat dosa, kejahatan atau keburukan dengan cara minum minuman keras? Terima kasih. Bagaimana cara menghindari ajakan teman? Yang pertama dulu, usahakan jangan berteman dengan orang yang jelek. Itu dulu. Karena kalau Anda masih berteman dengan dia, bisa jadi kali ini berhasil mengelak, besok tidak berhasil. Itu sebabnya kita katakan hindari dia. Nah, kalaupun satu ketika Anda diajak, ingatlah terlebih dahulu dampak dari ajakannya. Ingat. Nah, dan ingatlah bahwa kejahatan, begitu juga kebaikan, sebenarnya itu mulai dari langkah pertama. Itu sebabnya Allah menamakan rayuan setan khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Anda mau berjalan dari sini ke ujung dunia, tidak bisa Anda mulai kalau tidak melangkah satu langkah. Runtuhnya suatu bangunan bukan hanya disebabkan oleh gempa, tetapi saya tarik satu batu demi satu batu. Membuat bukit, tidak harus saya lantas mengambil panah sebanyak mungkin. Itu bisa terjadi dengan membawa sebutir pasir demi sebutir. Sampai dia menjadi bukit. Nah, karena itu, kalau mau menghindar, ingat dampak buruk. Dan jangan memperkecil dosa. Itu setan itu salah satu pintunya itu, dia perkecil. Oh ini enggak apa-apa nih, cuma itu aja kok. Tobat sudah, baca astagfirullah, sudah selesai. Ya kan itu setan itu. Karena memperkecil dosa. Nah, jadi kalau mau menghindari itu, jangan berteman dengan teman yang buruk. Jangan membaca bacaan yang buruk. Bertemanlah dengan orang baik. Dan jangan memperkecil dosa. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Sesalnya di situ sebenarnya maksudnya ingat dulu apa dampaknya. Karena kalau ingat di belakang sudah tidak ada gunanya. Jelas ya? Baik, masih ada yang lain? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz yang saya hormati. Apa bedanya kata an-nas dan al-insan atau kata lain yang berarti manusia dalam Al-Quran? Selanjutnya, mengapa dalam surat ini yang dipakai adalah Anas? Terima kasih. Baik, dalam Al-Quran ada sekian kata yang digunakannya untuk menunjuk manusia. Ada kata bashar. Inni khaliqun basharan min tin. Saya akan menciptakan bashar, yakni manusia, dari tanah. Ada kata bani Adam. Anak cucu Adam, itu manusia. Ada kata al-insan, itu juga manusia. Ada kata an-nas. Masing-masing kata ini mempunyai makna-makna tertentu yang sedikit atau banyak berbeda dengan yang lain. Kalau saya berkata bashar, manusia, maka itu menunjuk kepada sosok manusia yang tidak memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Bashar manusia, kalau manusia kita semua punya mata. Tidak berbeda kan? Mata kita semua di depan. Kita semua punya hidung, kita semua punya telinga. Tetapi kalau dia berkata insan, maka ketika itu dia menunjuk kepada manusia dalam sifat-sifatnya yang bisa berbeda antara si A dan si B. Ketika Rasulullah itu manusia atau bukan? Manusia. Nah, tetapi Rasulullah itu berbeda enggak sifatnya dengan yang lain? Berbeda. Karena itu Allah memerintahkan menyatakan qul innama ana basyarun mislukum. Saya ini manusia seperti kamu. Maksudnya apa seperti kamu? Ya, kamu punya mata, saya punya mata. Mata saya melihat ke depan, enggak melihat ke belakang. Kalau al-insan juga bisa menunjuk satu orang. Kalau an-nas menunjuk banyak orang. Jadi di sini haruslah malikin nas, bukan malikin insan. Manusia yang banyak itu. Saya kira Pak ya bedanya antara ini. Baik, kita akan ambil kesimpulan dari surah kita ini. Yang pertama, kalau hendak meminta perlindungan, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selainnya. Kalaupun minta kepada selainnya, kepada manusia, terlebih dahulu mintalah kepada Allah. Yang pertama. Yang kedua, surah ini menggambarkan bahwa musuh dan rayuan yang bersumber dari dalam itu, kejahatan yang bersumber dari dalam itu jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada kejahatan yang bersumber dari luar. Kalau begitu, hati-hati terhadap nafsu Anda, hati-hati kepada setan jin yang tidak lihat Anda, yang tidak Anda lihat, tapi dia melihat Anda. Yang ketiga, yang kita ingin ambil kesimpulan dari surah kita ini adalah bahwa ada godaan setan, dan setan itu bisa berbentuk jin, bisa juga berbentuk manusia. Karena itu, pilih-pilihlah manusia yang menjadi teman Anda. Jangan sampai dia termasuk dari setan manusia yang kita dimohonkan untuk bermohon perlindungan dari mereka itu. Ya, saya kira itu kesimpulan yang dapat kita ambil dari surah kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar pemirsa, hal yang paling pelik dalam kehidupan kita adalah melawan sesuatu yang buruk yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Untuk itu kuncinya hanya satu, yaitu tak henti-hentinya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya sampai di sini kebersamaan kita pemirsa, sudah waktunya bagi saya Sandrina Malakian untuk pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.